kita dapat. Para ikhwan, akhwat, pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pembahasan kita pada kesempatan ini akan melanjutkan, yaitu pembahasan yang kedua dari pembagian dari pembahasan tentang tauhid uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Ya. Yaitu tentang wajibnya mengesakan Allah dengan ibadah, dan kemudian setelah itu ada beberapa pembahasan, ya, dalil-dalil tentang hal yang wajibkan mengesakan Allah dengan ibadah. Kemudian telah kita bahas pula tentang pembahasan sebelumnya, yaitu rukun ibadah. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang yaitu zikru ba'di atau bagian dari pembahasan tentang wajib mengesakan Allah. Dari ibadah ini menyebutkan di antara bentuk-bentuk ibadah yang wajib yang kita ikhlaskan, kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada halaman dalam edisi bahasa Arabnya halaman 31, ya. Kenapa kita sebutkan sebagai ibadah ini? Kebanyakan yang disebutkan dalam pembahasan ini adalah pembahasan yang berkenaan dengan ubudiyah qalbiyah, yaitu ibadah hati yang berkenaan dengan keyakinan atau yang amal hati dan keyakinan hati. Adapun amal-amal yang zahir banyak sekali seperti puasa, zakat, haji, ya, berjihad dan seterusnya. Kemudian juga ada amal lisan, yaitu dari menyampaikan nasihat, berzikir, ya, dan seterusnya. Baik, kita akan sebutkan macam-macam bentuk ibadah ini, yaitu beberapa ibadah yang sangat penting untuk diketahui, dan pilihan terhadap bentuk-bentuk ibadah yang dibahas dalam kitab ini adalah hal-hal yang utama dan sering terjadi bentuk-bentuk penyimpangan di dalam memahaminya dan mengamalkannya. Baik, pertama adalah doa. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Doa artinya adalah permohonan. Kemudian doa itu ada dua macam yang telah kita bahas juga, yaitu ada doa ibadah dan doa masalah. Perbedaan antara doa ibadah dan doa masalah adalah yang semua ibadah. Tapi doa masalah adalah permohonan dengan lisan. Ketika kita langsung memohon rahmat Allah SWT, Allah mufirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah marhamni, ya Allah berilah rahmat aku, dan seterusnya. Adapun bentuk doa ibadah, kalau itu doa masalah, doa ibadah adalah doa yang dilakukan dalam bentuk ibadah fi'liyah atau dilakukan oleh jawarih anggota badan kita, ya, bukan dengan melalui permohonan dalam bentuk doa, tapi permohonan dalam bentuk perbuatan amal soleh, ya, walau bentuk bukan melalui lisan, tapi melalui adalah perbuatan anggota badan. Salat disebut doa ibadah, karena dalam terkandung juga nilai-nilai doa, dalamnya ada juga doa, dan juga secara global, kita dalam melakukan ibadah kita, salat itu adalah merupakan permohonan kepada Allah agar Allah menerimanya dan Allah mengampuni kita, serta Allah memberikan ganjaran yang baik kepada kita atau pahala. Baik, di antara bentuk-bentuk dalil ibadah bahwa doa itu adalah ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir, "Wad'ullaha mukhlishinahuddin." Yang memohonlah kepada Allah itu dengan penuh ikhlas, mengikhlaskan agama kepadanya. Ya. Jadi doa di sini kata-kata "Wad'ullaha" mencakup dua, baik permohonan dalam bentuk lisan melalui permohonan bentuk doa, ya, ataupun permohonan bentuk ibadah kita. Padu Allah mukhlis lahuddin. Surat Ghafir ayat 14. Kemudian juga dalam surat Jin ayat 18, Allah SWT berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah. Itu yang pertama. Kata-kata masjid milik Allah mencakup dua hal, bahwa masjid itu bukan milik golongan, bukan milik kelompok, bukan milik ormas, tetapi adalah terbuka untuk semua kaum muslimin, hamba Allah SWT beribadah. Nah, ini sebuah pelajaran juga ketika hari-hari ini banyak orang mengklaim, ini masjid, ormas ini, ormas ini, ormas ini, bagi orang yang tidak semazhab dengan ormas itu dalam keyakinannya, ya, dalam ibadah fikhiyahnya, dalam hukum-hukum fikhiyahnya, umpamanya berbeda, umpamanya mereka anggap tidak menerima orang untuk sholat di situ. Ini sebagai kelompok melakukan hal pemahaman semikian. Ya. Kemudian juga didapat juga anal masajillahi, bahwa semua aktivitas kalian di dalam masjid itu, karena masjid itu tempat beribadah, tujukanlah kepada Allah. Ya, tujukanlah kepada, ikhlaskan kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi, ini larangan, jangan kalian seru, jangan kalian seru. Kenapa? Karena kadang diatain jangan kalian sembah, karena kata-kata du'u ini maksud satu, termasuk ke dalamnya doa al-ibadah, doa masalah. Doa dalam bentuk permohonan dengan lisan atau doa dalam permohonan dalam bentuk amal soleh. Nah, itu intinya perbedaan antara doa al-masalah, doa doa al-ibadah. Jadi, maka jangan seru sama Allah satu pun dalam doamu ataupun dalam ataupun dalam ibadahmu. Jadi, fala tad'u ma'allahi, kata-kata doa di situ mencakup dua macam doa, baik doa dalam bentuk permohonan dalam lisan kita, doa ya dalam lisan, atau doa dalam bentuk amal soleh kita. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajib lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Siapakah yang lebih sesat lagi dari orang-orang yang memohon kepada selain Allah, yang tidak mungkin menjawab permohonannya, ya, man la yastajib lahu, yang tidak akan memperkenankan doanya itu. Sampai hari kiamat enggak ada yang bisa memperkenankan doa kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka pun terhadap doa-doa itu lalai. Ya, kelalaian ini ada dua bentuk. Ima dia makhluk mati, sebagaimana orang menyembah batu, pohon, benda-benda mati, ya, benda-benda keramat ataupun kuburan. Ya, orang yang tidak dalamnya, gafilun, tidak akan mengerti, tidak akan bisa mendengar, mengetahui. Ataupun dalam bentuk yang dilakukan oleh orang menyembah selain Allah di muka bumi ini, pada berhala-berhala mereka, atau dalam dilambakan itu adalah baik itu yang mereka sembah itu masih hidup seperti kaum Fir'aun umpamanya, ya, atau di masa mereka atau lainnya yang mereka sembah itu, ghafilun, tidak akan mampu juga menjawab, karena mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing, ya kan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan. Nah, ini lagi, apabila nanti manusia dibangkit di hari kiamat, sesuatu yang mereka sembah bersama Allah tetap menjadi musuh bagi mereka. Ya, jika yang mereka sembah itu adalah orang-orang soleh, mereka mohon itu adalah orang soleh, para wali, para nabi, maka mereka akan berlepas diri dari perbuatan orang-orang yang persekutukan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu bi ibadihim kafirun. Mereka tidak akan, ya, dan semua ibadah-ibadah yang mereka tujukan kepada orang soleh, para wali, para nabi ataupun siapapun mereka tujukan itu, kafirun, ingkarinya. Enggak pernah mereka menyembah kami. Sebenarnya yang dalam ayat lain ketika Allah bertanya kepada malaikat, ya, apakah mereka ini menyembah kalian waktu di dunia, kata Allah kepada malaikat bertanya. Tapi malaikat menjawab, kami ya'budun jin. Mereka itu menyembah jin, bukan kami, tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembah kami, tapi yang hakikatnya mereka itu menyembah adalah jin. Maka siapa yang menyuruh selain Allah dengan sesuatu yang tidak mampu di atas kecuali Allah, ini perkara-perkara yang kita minta kepada Allah itu tidak mampu kecuali Allah, maka itu adalah musyrikun kafirun. Ya, maka dia telah berbuat syirik dan merupakan sebuah kekuatan kekufuran, dan pelaku yang adalah kafir. Ya, siapapun yang mereka seru itu, baik yang masih hidup atau mati, kalau dia memohon kepada perkara yang tidak dimampu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, minta kesembuhan penyakit, kelapangan rezeki, panjangkan umur, jadikan jodoh, itu tidak tahu kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam artian yang permohonan-permohonan itu, kalau mencari jodoh dalam artian memohon kepada ibu bapaknya untuk dicarikan jodoh, itu beda lagi, bukan permohonan yang maksud seperti itu di sini. Itu perkara yang bentuk sebab yang mungkin makhluk melakukannya. Maksudnya dia memohon, ya, kepada para wali, dia pergi ke datang kuburan wali, atau orang telah mati, ataupun benda mana mati, benda keramat, kepada jin, pohon yang diagungkan, benda-benda mati, atau benda-benda keramat, dia yakin, dia lakukan sesajian agar dapat jodoh. Nah, ini yang dimaksudnya itu adalah syirik. Dan siapa yang menyuruh makhluk hidup, bima yaqdur alaihi misl ayaqul. Nah, adapun meminta bantu kepada semua makhluk yang perkara yang mampu, tidak syirik. Seperti ada orang, tolong ambilkan makanan, oh, beri saya lah makananmu sedikit, atau minta air, itu enggak syirik. Tapi kalau hujan enggak turun, kalau dia kadang kelaparan, dia mohon kepada wali nabi atau sesuatu yang keramat yang dianggap itu dituhankannya, atau dianggap dia oleh dia bisa mengabulkan permohonannya selain Allah, enggak syirik. Tapi kalau dia minta minum, dia haus, kelihatan orang lain dia di hadapan dia, siapa ketuk orang lain atau keluarganya, dia minta air, itu bukan syirik. Yang dimaksud sini, yang memohon kepada makhluk gaib atau makhluk yang telah mati, yang dalam perkara yang tidak dimampui, ataupun perkara yang dimampui, kalau dia minta minum padahal dia makhluk yang mati, termasuk perbuatan yang telah melakukan perbuatan kesyirikan. Jadi artinya apa? Adapun perkara yang mampu dan ia hidup, syaratnya makhluk ini hidup dan hadir. Ini sudah sering kita contohkan, ya, dengan contoh yang sangat mudah. Jika seseorang bertetangga dengan seorang ustadz, guru ngaji atau ustadz, wali, orang soleh, kemudian di rumahnya terjadi kebakaran, lalu dia datang ke rumah guru itu dan dia meminta untuk membantu menyiram api, itu tidak masalah. Tapi bila dia di rumahnya saja, sedangkan gurunya ada di kelurahan lain, di kecamatan lain, di pulau lain, lalu dia minta, ya Kiai Fulan, ya aku ini adalah muridmu, tolong cepat bantu aku dari kebakaran ini. Nah, ini syirik. Nah, ini perbedaan yang harus dibedakan. Mana hal yang tidak syirik? Mana? Yang tidak syirik adalah perkara yang dimampu oleh makhluk, ya, kemudian dan makhluk itu hadir, hidup. Ya, kalaupun hidup dia tidak di tempat itu, dianggap dia dapat mendengar seruannya dari tempat yang jauh, ini juga syirik. Ya, ustaznya ada di Aceh atau di Bali sana atau di Papua sana dan dia tinggal di tempat yang pulau provinsi lain di Kalimantan, Sulawesi, lalu dia panggil kiai ustaznya ketika dalam kesulitan. Ini syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia sudah meninggal walaupun dia datang ke kuburannya, ya, meminta mendunaskan kredit motornya atau rumahnya, ini adalah merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun yang memohon kepada makhluk yang telah mati, ya, atau benda mati, atau makhluk yang tidak yang gaib, yang tidak hadir maksudnya, ya, maka seperti ini adalah kesyirikan. Karena mayat orang mati ataupun orang yang berjauh, jauh al-gaib yang jauh ini maksudnya yang tidak hadir di tempat dia sedang berbicara itu, tidak akan mungkin melakukan hal perkara seperti ini. Jadi itulah dalil menunjukkan tentang bahwa doa itu adalah ibadah. Mempersekutukan Allah, memohon kepada Allah, mempersekutukan Allah dalam doa ini adalah syirik yang besar, bisa mengeluarkan dari keislaman. Ya. Ketika umpamanya dia dalam keadaan bahaya, yang dimintanya mana? Ya, orang-orang solehnya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil lain menunjukkan bahwa doa adalah ibadah, di antaranya hadis dari Imam Tirmizi, "Ad-du'a huwa ibadah." Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Dalam riwayat yang masyhur juga yang hasan digairihi oleh sebagian ulama, lafadznya yang ini kurang sahih, yaitu ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Tapi yang lebih sahih riwayatnya berbunyi ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Itu kan tak? Makanya semua banyak sekali dalil-dalil wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Itu perintah Allah. Dan perintah itu adalah ibadah. Melakukan ibadah, jika bentuk larangan meninggalkannya adalah ibadah. Dan Rabbmu berbicara, ud'uni, seru memohonlah kepadaku, astajiblah aku, aku akan jawab permohonan kalian, akan aku beri permohonan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis lain dan sebuah hadis Rasulullah SAW berkata kepada Mu'abbas, wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau memohon, hendaklah engkau minta kepada Allah, meminta permohonan kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian tadi sudah kita jelaskan pemasukan berikutnya, doa no'ani, doa itu ada dua bentuk, doa masalah, doa ibadah. Ada doa masalah, doa yang diminta, dimohon dengan lisan, doa yang digambarkan dalam bentuk ibadah. Nah, itu ada dua. Lalu disebutkan penjelasannya, doa masalah adalah yaitu memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat. Sedangkan doa ibadah adalah termasuk ke dalam setiap amal soleh, baik yang zahir maupun yang batin. Karena beribadah, karena orang yang beribadah kepada Allah memohon dengan lisannya, dengan apa namanya itu, lisan makolnya, dengan apa nama, kalau dengan apa namanya bentuk permohonan melalui hatinya, ya, dan juga lidahnya kepada Rabbnya agar menerima ibadah tersebut dan dia diberi pahala atas ibadahnya itu. Jadi sholat kita itu ada nilai doa dan ada nilai ibadah dalamnya, maka disebutlah doa ibadah. Karena dalam beribadah itu kita ada nilai permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita apa namanya persembahkan. Setiap apa yang diperintahkan Al-Quran, ya, minal amri bidu'a wa nahyi 'anil du'a ghairillah, perintah untuk menyuruh Allah SWT dan larangan menyuruh kepada selain Allah SWT, ya, mencakup dua macam bentuk doa tadi. Apa doanya? Apa dua macam itu? Doa ibadah, doa al-mas'alah. Kemudian bentuk-bentuk ibadah yang lain apa? Ya, bentuk-bentuk ibadah yang lain apa? Tadi katanya doa yang pertama doa, kemudian ada dua macam. Yang kedua dan ketiga dan keempat bentuk-bentuk ibadah itu adalah ini masih ibadah qalbiyah, ya, masih di ibadah yang terdapat dalam hati, adalah amalan hati, al-mahabba wal khaufu wa raja. Ini sudah pernah kita sebutkan sebelumnya dalam pembahasan ketika kita membahas tentang apa? Rukun ibadah. Dan rukun ibadah. Ini sudah berlalu kita bahas dalil-dalilnya, pengertiannya. Ya. Yang kelima dari macam-macam bentuk ibadah adalah tawakal. Yaitu mengantungkan harapan, ya, atas sesuatu, ya, atau kepada sesuatu. Adam tawakal kepada Allah adalah menyerahkan dengan sepenuh keyakinan segala urusan kepada Allah SWT. Ya. Menyerahkan urusan dan menggantungkan harapan semata kepada Allah SWT. Wasiqatun bihi yakin. Ma'al mubasyarati ma syara Allah wa abaha minnal asbab. Bersamaan juga melakukan perkara yang disyaratkan atau dibolehkan dari sebab-sebab untuk mendapatkan harapan yang kita apa tumpukan kepada Allah, keinginan yang kita mohon kepada Allah, tapi kita juga melakukan sebab-sebab. Baik itu untuk mendapatkan hal-hal yang baik atau terhindar dari hal-hal yang buruk. Li tahsilil manafi' wa daf'il madar. Baik untuk mengambil perkara-perkara yang baik-baik, yang bermanfaat, ataupun menghindarkan diri kita atau hindarnya diri kita dari perkara yang buruk dan yang membahayakan. Mana dalilnya? Surat Talak ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang benar-benar tawakal kepada Allah, Allah akan apa? Jamin, ya, tercapai apa yang diinginkannya. Allah akan jamin fahuwa hasbuh. Allah akan beri, ya, apa yang dia mohonkan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan adil tawakal, wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah bertawakkallah kalian, wa'alallahi, didahulukan wa'alallah. Ini sama dengan penjelasan iyyaka na'bud, mengkhususkan Allah lebih dahulu dalam tawakal kita. Maka didahulukanlah wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, maka kepada Allah sajalah hendak kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Di dalil-dalil tentang tawakal sangat banyak. Nah, kini kita menyinggung-nyinggung bentuk-bentuk ibadah, dalil-dalilnya, dan itu harus kita ikhlaskan kepada Allah SWT. Tapi tawakal tadi kita katakan juga melakukan sebab-sebab. Ingin tawakal, ya, kita ingin mendapat kebahagiaan dunia akhirat, beramal soleh, ya, sambil tawakal kepada Allah SWT. Urusan dunia kita, dapat rezeki, kesehatan, ya, kesuksesan, kita lakukan sebab-sebab yang disyaratkan atau yang dibolehkan oleh Allah SWT. Samping itu kita juga menyerahkan urusan sepenuhnya, ya, harapan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian, ya, dalil-dalil tadi sudah disebut, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, surat Al-Ma'idah ayat 23, didahulukan wa'alallahi, salah satu faedah di sini disebutkan para ulama adalah mendahulukan ma'mul, mendahulukan perkara yang seharusnya diakhirkan dalam bahasa Arab, menunjukkan kepada takhsis, mengkhususkan Allah. Maka khususkanlah kepada Allah sehingga kalian bertawakal jika kalian benar orang beriman, in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin, faedahnya adalah jika kalian, ini disebutkan oleh ulama sebagian sebagai syarat, jika kalian benar orang beriman. Telamaku orang beriman. Nah, orang beriman itu seharusnya bagaimana? Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may tawakkal 'ala Allah fa hasbuh," surah Thalaq ayat 3, barang siapa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah lah yang akan mencukupkan, ya, keinginannya. Kemudian, ya, kita tidak merinci bahwa tawakal ini ada berapa bentuk juga. Bagian dari tawakal itu di pembahasannya adalah tawkil, mewakilkan. Nah, mewakilkan. Bentuk-bentuk tawakal tadi umpamanya ketika orang kepada selain Allah, ya, bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada makhluk, ya, dalam untuk mendapatkan perkara-perkara yang tidak dimampu oleh makhluk, ya, maka itu adalah bagian bentuk kesyirikan. Adapun tawkil itu adalah mewakilkan sebuah urusan yang dimampu oleh makhluk. Itu tidak bermasalah. Mewakilkan, karena kita kirim nitip beli sesuatu ke pasar ke tetangga kita, tidak masalah. Tapi di situ ada makna tawkil, makna tawakul. Tapi walaupun kita tawakal, yang mengirim sesuatu dengan tetangga kita untuk belikan sesuatu, tetap kita tawakal kepada Allah kan. Dengan izin Allah juga dia bisa berjalan selamat ke pasar, kembali ke rumah dengan selamat, dan juga dengan izin Allah juga dia memberikan. Nah, maka kita tetap ada nilai tawakal kepada Allah SWT. Baik, kemudian yang ketujuh, yang bentuk macam-macam ibadah, yang keenam, yang ketujuh, ke delapan adalah al-raghbatu wa rahbatu wal khusyu'u. Nah, ini bentuk-bentuk ibadah, yaitu mengharapkan kebaikan, wa rahbah menakuti keburukan, wal khusyu'u ya adalah ketundukan hati, ketenangan hati dalam beribadah. Ya, kefokusan hati dalam ibadah ini khusyuk. Dia ada tiga. Ar-raghbatu war-rahbatu. Ar-raghbah dan rahbah ini saling berawanan. Dan dia mirip dengan kalimat apa? Al-khawfu war-raja. Tapi berbeda. Nah, dalam bahasa Arab itu disitulah. Ya. Kalau rahbah dalam bahasa Indonesia hampir sama maknanya dengan ar-raja. Berharap kebaikan. Itu juga artinya. Ya. Warahba, rasa takut dari timpa keburukan, itu mirip dengan kata-kata apa? Al-khawf, takut. Tetapi ar-rahba warahba lebih khusus ini, lebih spesial. Kalau al-khawf war-raja lebih umum. Ya kan? Al-khawf war-raja lebih umum. Nah. Kemudian jadi berharap untuk harapan spesial untuk kebaikan, menakutkan kondisi yang spesial tertentu dari rasa ketakutan itu disebut rohbah. Nah, wal khusyu' adalah itu kondisi kefokusan hati dalam saat beribadah itu ya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khusyu'. Nah, ini dijelaskan di sini bentuk yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan dan macam-macam ibadah adalah maka ini hendaknya itu hanya kita tujukan kepada Allah. Artinya ini kita sekarang menjelaskan apa? Kan di pembahasan kita adalah mengesakan Allah dengan ibadah kita. Itu adalah tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Lalu apa saja bentuk-bentuk ibadah? Nah, disebutkan cara di antaranya di sini sekarang. Disebutkan di sini antara. Maka kita harapan tertinggi kita untuk mendapatkan kebaikan semuanya kita gantung kepada Allah. Itu tawakal namanya. Memohon juga ada di dalamnya. Ya, yang mampu menghindarkan kita dari keburukan, menyelamatkan kita dari segala bahaya dan bencana hanya Allah semata. Nah, itu namanya rohbah. Ya. Baik. Kemudian mengkonsentrasikan pikiran kita saat memohon, berdoa, salat ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu namanya khusyuk. Namanya khusyuk. Baik. Kita lanjutkan. Adapun raghbah kata beliau di sini ya pada para penyusun di sini, fa amma raghbatu fa mahabbatul wusul ila syai'al mahbub. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang dicintai. Sesuatu yang disukai. Nah, warahbatu al-khawfu min musmir lil haram min al-khawf. Rasa takut yang ingin menghindarkan untuk lari dari hal yang ditakuti. Gitu. Perasaan ya, yang menimbulkan rasa ingin lari dari sesuatu yang ditakuti. Adapun khusyu adalah al-dhullu wal khudu. Penuh menghinakan diri dan ketundukan bagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala bihaitsu yastaslimu liqada'i. Nah, khusyuk ini diantaranya ini benar-benar menyerahkan diri kepada ketentuan takdir Allah baik yang kauni maupun yang syar'i. Ya. Tiga ibadah ini Allah sebutkan dalam satu ayat. Dalam surat Al-Anbiya ayat 90 kata Allah Subhanahu wa taala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ada juga ulama menyebutkan di mana bedanya antara raghbah dengan raja, antara raghbah dengan al-khauf. Nah, di sini ada bedanya. Karena ayat-ayat yang berbahas masalah ini selalu berkenaan dengan doa dan juga dalam bicara masalah ibadah. Maka ketika rasa kita dalam beribadah itu keinginan yang tinggi untuk mengharap kebaikan kepada Allah, itu namanya raghbah kita. Ada juga nilai rajaknya, tapi rajak lebih umum. Baik dalam kondisi sedang beribadah atau tidak. Ya. Baik. Maka Allah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera. Ya, syari'unu fil qarar. Allah memuji orang beriman itu adalah sifatnya apa? Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang segera untuk melakukan kebaikan. Kita sedikit kita bahas kita karena tidak membahas tafsir, cuma kita singgung saja Pak dari sini. Bahwa sifat orang beriman kepada kata Allah tidak menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Karena tidak tahulah waktu yang akan datang, apakah kita masih sehat, apakah kita masih mampu, apakah kita masih ada peluang, ya, kesempatan untuk beribadah. Maka jangan pernah tunda-tunda, tidak ada kata tunda dalam kamus ibadah kepada Allah. Hari ini kita bisa melakukannya, jangan tunggu esok. Besok belum tentu kita masih sehat, ada kesempatan, ya, ada ketenangan, dan seterusnya. Maka innahum kanu yusairuna fil khairat. Jadi tidak boleh menunda-nunda rencana kebaikan itu. Mereka adalah orang segera melakukan perkara-perkara yang baik kata Allah. Kemudian wa'udana ini apa tadi, ingat kata-kata doa dalam Quran itu mencakup dua bentuk doa, doa masalah dan doa ibadah. Jadi mereka ketika berdoa dalam bentuk ucapankah atau berdoa dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia ada rasa rohnya, rohbanya, ada rasa keinginan yang tinggi. Ya. Untuk karunia Allah, untuk surga Allah, untuk rahmat Allah yang dia harap. Nah, ini yang disebutkan tadi nilai doanya di situ. Dan ada juga rahbahnya, ketakutan yang hadir dalam dirinya, teringat azab Allah, teringat bagaimana Allah membinasakan orang-orang yang durhaka kepadanya. Dia takut dari azab Allah, kemarahan Allah. Takut kepada neraka Allah, terhadap azab Allah dikubur, bagaimana azab Allah di padang mahsyar. Nah, kalau kondisi ini hadir dalam ibadah, dalam saat kita beribadah, dalam sholat, dalam doa, ya, contohnya begitu, pasti akan menimbulkan suasana apa? Khusyuk. Nah, jadi memang rangkaiannya ibadah, rohba, khusyuk. Ya, jadi ketika kita umpamanya saat terdengar atau kita membaca dalam doa kita memohon perlindungan dari azab Allah, dari neraka, kemarahan Allah, itu apa yang sedang kita ada rohba. Lalu kita mohon bagaimana benar-benar dengan konsentrasi yang tinggi. Itulah khusyuk tadi. Ya. Karena berseringan juga hati kita saat berdoa mikirnya kemana-mana. Ya. Kadang-kadang Allahumma, Allahumma, Allahumma. Tapi mikirannya kemana-mana. Gak konsentrasi kepada kandungan doa kita. Dan tidak konsentrasi kepada permohonan kita kepada Allah SWT yang kita tuju kepada Allah. Ya. Ibarat kalau kita sama bicara sama makhluk. Dia ngomong tapi gak lihat gitu. Dia lihat kiri kanan tapi dia tetap ngomong. Nah, ini tidak konsentrasi, tidak khusyuk. Nah, buntu keseriusan orang memohon itu, ya, ibarat kalau ada orang minta sama kita, kemudian dia lengah-lengah tidak melihat kita saat bicara, itu namanya gak serius dia meminta, kan toh? Bagaimana kepada Allah yang maha memberi, maha agung, kita melecehkan tanpa ada perhatian begitu sambil meminta, sambil melengah, kan gak tidak sopan, gitu kan? Itu sama makhluk saja. Dan Allah lebih pantas untuk kita berlaku dengan tunduk dan menghinakan diri daripada Allah SWT. Maka kita mohon betul-betul hati kita ya tertuju kepada Allah, kepada makna doa kita. Nah, ini ayat ini, makanya ketika orang itu belajar tauhid, kembali kita singgung sedikit bagaimana apa namanya, celupan, goresan tauhid dalam ibadah, dalam doa, itu sangat penting. Itu akan terasa nanti semakin antum belajar nilai-nilai tauhid ini. Nah, akan dicoba, coba diterapkan dalam doa nanti, ilmu-ilmu yang telah kita rasakan ini, coba diterapkan dalam sholat nanti. Ketika kita baca, ya, dalam zikir, dalam doa-doa sholat kita ada mohon ampun, ada pujian, ya, ada permohonan rahmat, karunia dari Allah. Itu resapi enggak? Bahwa itu sedang kita meminta dengan sangat, mohon dengan sangat keseriusan dan fokus, gitu. Nah, makanya ini sebetulnya, maka dari itulah pentingnya berilmu ini, itu akan meresapi, mewarnai ibadah kita. Akan kenapa terasa indah dalam beribadah kepada Allah bila memang dilaksanakan dengan ilmu. Jadi memang kadang-kadang dia lebih banyak, lebih senang dia beribadah daripada jalan-jalan ke tepi pantai, jalan-jalan ke gunung, jalan-jalan ke mall, karena dia merasakan ketenangan jiwa, kepuasannya. Kelezatan itu luar biasa dia rasakan dalam sanubarinya. Nah, ini yang jarang kita dapatkan. Ya. Jarang-jarang kita mendapati kepada rasa iman itu apa sih, gitu ya. Zaqata amal iman, kata Rasulullah SAW. Akan merasakan manisnya iman. Sekarang kita bertanya ini. Di antara kita sudah ada yang berumur 50 tahun, 60 tahun, 45 tahun, 40 tahun. Siapa sih yang pernah merasakan manisnya iman? Enggak perlu satu hari 5 jam, ya mungkin saat beribadah saja kondisi 5 menit, pernahkah merasakan manisnya iman? Nah, untuk mengejar itulah, kelezatan beriman itulah yang membuat para sahabat dahulu berani menawarkan nyawa dan segala pengorbanan mereka demi kelezatan itu. Karena mereka sudah menikmati secuil dari kelezatan itu sebelum menemani mati dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Jadi, mereka dalam orang-orang, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat melakukan kebaikan. Bersemangat, yusari'un, bersegera. Ya. Kemudian, wa'udana, kata Allah, ke dalam beribadah itu, melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah yang amal-amal soleh itu, ya, berdoa baik dalam lisan mereka, ataupun dalam anggota badan mereka, perbuatan ibadah yang mereka lakukan, itu ada ragbah dalamnya, ya, ada harap yang tinggi kepada Allah, ya, dan juga rasa takut yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus bercampur, ya. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka benar-benar khusyuk, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika menghadap Allah, wa kanu lana, ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadah ataupun saat melantunkan doa-doanya, ya. Baik. Dari bentuk-bentuk khasyiah ini, ya, wa min anwa'i, kemudian afwan, itu tadi apa tadi? Raghbah wa rahbah wal khusyu', ya, wal khusyu'. Nah, di doa juga ada khusyu', di dalam salat juga ada khusyu', ya. Berzikir juga demikian. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Kita resapi maknanya. Dan siapa zat yang sedang kita puji ini? Subhanallah. Maha suci Allah. Dari segala kekurangan. Allah tidak zalim. Allah tidak ngantuk. Allah tidak tidur. Ya. Allah tidak akan pernah berbuat sesuatu yang buruk dalam ketentuan-ketentuan makhluknya. Ketika kita mensucikan Allah. Mensucikan segala hukum Allah. Allah itu dalam ketentuan-ketentuan tidak zalim, dalam hukumnya tidak zalim. Maka ini akan meresapi, menambah keyakinan yang luar biasa. Subhanallah, maha suci Allah. Dari apa yang kita sucikan ini? Ya. Kalau zat itu maha suci, bagi perintahnya adalah maha suci juga dari segala keburukan. Semua efek dari menjalankan perintah Allah itu pasti kebaikan. Karena ini datang dari zat yang maha suci, yang tidak sedikit pun ada kekurangan pada zatnya, pada perkataannya, pada ketentuannya, pada hukumnya. Itu baru subhanallah. Alhamdulillah. Kita hayati. Kenapa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala? Allah yang maha kaya. Allah yang maha pemberi. Orang yang maha penyayang. Subhanallah. Jadi kalau kita dalami nilai-nilai tauhid itu ya. Ketika berzikir saja. Itu dia resapi. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Ketika dia membaca kalimat-kalimat ini. Itu betul-betul ya. Berbeda kondisinya itu. Ya, ada ya sebenarnya yang Allah gambar dalam surat Al-Anfal merinding, ya bulu mereka itu, kulit mereka itu menggigil karena bagaimana kebesaran Allah yang sedang dia sanjung, dia mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah yang memiliki segala kesempurnaan ini, segala nikmat dunia ini milik Allah Subhanahu, ya akan benar-benar di dalam ibadah kita merasakan kenikmatan, ya. Sehingga enggak pernah kita ingin buru-buru kalau sholat. Karena terasa sekali keindahan. Dan pengen selalu zikir. Pengen selalu banyak berdoa. Pengen selalu banyak beribadah. Kenapa? Karena suasana yang dia dapatkannya. Enggak bisa digambarkan bagaimana kebahagiaannya. Nah inilah para ikhwah. Yang dirahmati Allah SWT. Semoga Allah SWT benar-benar ya memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Sehingga ilmu itu dapat kita rasakan saat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ilmu tauhid ini ya. Baik, yang kesembilan bentuk-bentuk ibadah itu adalah al-khasyyah. Al-khasyyah. Nah. Jadi ada tiga ini. Kalau istilah dalam bahasa Indonesia takut semua namanya itu ya. Khasyyah juga takut ya. Innama yakhsyallahu min ibadil ulama, yang takut kepada Allah hanya ulama. Takutnya berarti takut. Tapi dalam arti maknanya yang sebenarnya ada perbedaan antara khasyyah, antara rahbah dengan khauf itu ada sebetulnya. Ada khauf. Di antaranya ulama menyebut perbedaan antara khauf dan khasyiah ini adalah khasyiah timbul dari rasa ilmu kepada Allah. Jadi kalau rasa takut itu bisa timbul karena orang takut azab Allah karena dia neraka kemudian. Tapi ada lagi khasyiah yang timbul karena keagungan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa mengagungkan Allah yang ada di dirinya timbul rasa khasyiah. Karena itu dia tunduk kepada perintah-perintah Allah. Ini namanya apa? Ini khasyiah. Nah itu rasa takut yang dihadirkan dengan ilmu. Nah, tetapi dia beda dengan rohbah. Gimana Ustaz? Rohbah tadi adalah hadir saat kita ubudiyah kepada Allah. Ya, kalau khasyiah ini Dalam urusan sehari jual beli ada rasa khauf, ada rasa khasyah dia. Maka dia tidak mau bohong. Dalam bicara ada rasa khasyah, maka dia tidak mau dusta. Tidak mau gunjing. Ya, ada banyak sekali ada kena rasa takutnya nih, khasyahnya yang timbul dari ilmu gitu. Ya. Baik, jadi yang kesembilan dia bentuk-bentuk ibadah itu di antara khasyah. Itu rasa takut yang dibangun di atas ilmu, bi azamati may yakhshahu. Ras ilmu atas terhadap kebesaran orang yang dia takuti, yaitu zat yang dia takuti itu Allah Subhanahu wa taala. Zat yang dia takuti Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut dibangun di atas ilmu. Kama wa kamal sultanihi, dan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu timbul rasa takut ya, yang dibangun di atas ilmu. Ya, terhadap kebesaran kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mana ada dalil dengan ini? Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kau takut kepada mereka, takutlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu takut maksudnya kepada orang musyrikin, kepada musuh-musuh Allah. Ya, kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang sama dalam surat Al-Baqarah ayat 150 dan surat Al-Maidah ayat 3 ya. Tetapi ujungnya berbeda. Kalau surat Al-Maidah tidak ada ya nisbahnya itu. Tidak ada mafulu ya-nya enggak zahir, tapi diganti dengan harakat di bawahnya. Fala takhsham wa khshawni gitu. Baik. Kemudian juga tadi ayat yang sudah kita sebutkan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang benar-benar selalu hadir rasa takutnya, mengagungkan itu kepada Allah, saat mengagungkan Allah SWT itu adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Baik. Di antara macam-macam ibadah lagi adalah yaitu al-inabah. Al-inabah, at-taubah. Ya, itu hampir mirip arti dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab ada perbedaan namanya. Ya. Al-inabah adalah kembali kepada Allah dan melaksanakan ketaatan-ketaatan menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah SWT. Jadi itu yang disebut al-inabah. Perintahnya wanibu ila rabbikum, kembalilah kepada Rabbmu. Artinya kembalilah taat kepada Rabbmu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa aslimu lahu, dan tunduklah sebenar-benar tunduk kepadanya. Ya, tunduk terhadap perintah Allah. Yang diperintahkan dilakukan, yang dilarang ditinggalkan. Jadi yang 10 apa bentuknya? Inabah. Ya. Tapi kita katakan jadi termasuk taubah juga. Mirip taubah. Ya. Kemudian apa perbedaan antara inabah dengan taubah? Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang hadir. Ya. At-taubah yaitu bertobat dari dosa-dosa. Dosa-dosa yang nyata ataupun yang tidak nyata. Tapi inabah ini walaupun dia apa number lebih spesial lah kita katakan. Lebih spesial daripada nilai apa namanya itu taubat. Lebih spesial lagi anibu, nilai ketinggian ya. Penyerahan dirinya dalam taubat yang sebenar-benarnya itu ya, itu disebut inabah. Baik, wa anibu ila rabbikum waslimu lahu. Surat Zumar ayat 54. Ya, kembali kepada Rabbmu dan tunduklah kepadanya. Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang selama ini ya masih mencar-mencar dari perintah Allah, ya, Allah panggil kita wa anibu ila rabbikum. Ya, yang belum berhijab, berhijablah, itu masuk panggilannya. Wa anibu ila waslimu lahu, tunduklah kepada perintah-perintah Allah yang syar'i. Wa aslimu lahu, baik juga tunduk atas keputusan kauninya, qadari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang masih salatnya masih belum khusyuk, wa anibu, benar-benar kembalilah, tingkatkan kualitas ibadah yang ada ya, mulai latih diri untuk melakukan ibadah-ibadah yang belum pernah kita lakukan. Selama ini baru sholat wajib saja, tambah lagi dengan sholat-sholat yang sunnah rawatibnya, terus lanjutkan dengan apa? Tingkatkan dengan sholat witirnya sebelum tidur atau bangun malamnya untuk tahajud. Apalagi zikirnya, kalau hanya selama ini baru habis sholat nggak pernah zikir, ya telah laksanakan zikir. Wanibu, ya ini benar-benar panggil Allah kepada kita ini, agar kita yang selama ini masih jauh deh dari perintah-perintah Allah, benar-benar kita kembali kepada Allah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintah-perintah-Nya. Ya. Ada juga yang menyebutkan inabah lebih umum daripada taubah. Kalau taubah adalah berhenti dari menjalankan maksiat kepada Allah. Tetapi sebetulnya ya, maknanya di dalam bahasa Indonesia hampir sama, tapi secara penerapan dalam ibadah-ibadah kita, taubat dan inabah itu hampir saling berganti sebetulnya maknanya. Karena kalau kecuali bila berkumpul antara taubat dan inabah dalam satu kalimat, dalam satu susunan apa nama kata-kata, mungkin dia punya arti sendiri. Tapi kalau inabah itu sendiri, dia mencakup mana taubat. Jadi taubat juga mencakup mana inabah. Seperti kata-kata iman dan Islam. Yang ke-11 bentuk ibadah lagi adalah, ini mesti bicara ibadah-ibadah yang ada di dalam hati ya. Isti'anah, memohon pertolongan. Memohon pertolongan kepada Allah untuk mencapai, mendapatkan dalam melakukan urusan agama, amputun, atau urusan dunia. Kita selalu pertolongan kepada Allah SWT. Maka kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'abillah wa la ta'jaz. Sungguh-sungguhlah untuk bersemangatlah untuk melakukan segala hal-hal yang bermanfaat bagimu. Maksudnya apa? Dunia dan akhirat, bukan hanya dunia saja. Ya, dunia akhirat, segala perbuatan yang rajinlah untuk berzikir, rajinlah untuk berdoa, rajinlah untuk beribadah. Itu yang manfaat. Sungguh-sungguhlah untuk melakukan segala yang bermanfaat bagimu. Ya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'inillah, mohon pertolongan kepada Allah. Kita ini tak mungkin bisa terlepas dikit pun dari pertolongan Allah SWT. Sampai untuk menghidupkan mata kita saja, pelupuk mata saja, kalau tanpa atas pertolongan Allah, justru kita tidak akan mampu untuk membuka saat ya kulit mata ini menempel begini, kalau tidak pertolongan kita tidak bisa membuka itu. Maka oleh sebab itu digabunglah kata-kata ibudiyah dan isti'anah dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada-Mu saja kami beribadah ya Allah, dan kepada-Mu saja kami mohon pertolongan. Ya, di sini disebutkan oleh para ulama ya, kaitan yang erat antara isti'anah dengan ubudiyah. Ada yang menyebutkan iyyaka na'budu tauhid uluhiyah, iyyaka nasta'in tauhid rububiyah. Gitu. Jadi kepada-Mu saja kami menyembah ya Allah, kepada-Mu saja kami mohon pertolongan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi wasiyyat Ibnu Abbas. Nah, lanjutan dari hadis yang tadi kita sebutkan ketika berdoa. Wa idza sa'alta fas'al wa idza ista'anta fasta'inlah. Kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, jika engkau meminta-minta kepada Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa idza ista'anta fasta'inlah. Dan juga hadis yang tadi disebut tadi, irs ala ma yanfa'u wasta'inlah. Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan segala yang bermanfaat bagimu, ya. Mohon pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, jangan loyo, jangan malas. Ya. Baik. Ini dalil isti'anah. Yang ke-12, bentuk-bentuk ibadah isti'anah. Ya, isti'anah apa? Isti'anah untuk melakukan pekerjaan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah memiliki segala kelengkapan ya, peralatan untuk melakukan sebuah pekerjaan, tapi kita hanya atas izin Allah atau pertolongan Allah kita akan bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik. Maka jangan lupa untuk isti'anah. Maka di antaranya kata-kata isti'anah itu adalah disebutkan oleh ulama aplikasi dalam perbuatan kita ketika kita mulai bismillahirrahmanirrahim dalam atau bismillah ketika melakukan perbuatan baik. Karena ulama menyebutkan ba di situ babul al-isti'anah. Ya. Di antaranya gitu, memohon pertolongan kepada Allah. Maka jangan lupa selalu memulai hal-hal yang baik untuk membaca bismillah. Baik. Isti'anah kepada Allah, pertolongan kita dalam kesulitan, kejepit, apapun saja, hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib ikhlas kepada Allah, mohon pertolongan. Tadi sudah kita jelaskan juga, jika kita umpamanya keberatan mengangkat barang kita, ada orang di samping kita, lalu tolong saya mengangkat, ini syirik enggak Ustaz? Enggak, ini karena hal yang zahir, yang nyata, dan orang kita tolong ini ada di samping kita. Tapi kalau tadi kita gambarkan rumahnya kebanjiran, tapi minta tolong dengan kiai dan ustaz yang ada di pulau lain, di tempat lain, atau di RT, di RW lain, ya itu syirik. Karena ini dia tidak hadir. Ya. Apalagi mohon kepada orang sudah mati, ya kan? Ini jelas syirik. Baik. Ini harus dibedakan. Maka oleh sebab itu Allah menolong kita, juru menolong kita untuk saling bertolong-menolong dalam perkara wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi Allah menyuruh kita untuk saling bertolong dalam amal kebaikan, ya, dan mencapai ketakwaan, saling tolong-menolong. Ini dalam perkara yang maksudnya zahir dan makhluknya hadir, ya, hidup dan hadir. Baik. Isti'adzah memohon perlindungan agar jauhkan dari perkara yang membahayakan. Talabul i'adzah wal himayah, memohon perlindungan minal makruh, dari hal-hal yang tidak disukai. Makruh, dari perkara-perkara yang tidak disenangi. Dan ini tuntunannya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala, surat yang sudah sering kita dengar dan kita baca dalam salat. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku memohon perlindungan dengan Rabb yang menciptakan subuh. Min syarri ma khalaq, dari segala keburukan makhluk yang telah Dia ciptakan. Dan juga dalam doa yang kita diajarkan Rasulullah SAW, dibaca pagi dan sore atau ketika kita melewati singgah atau berhenti di tempat yang baru, ya, a'udzu bikalimatil tamat min syarri ma khalaq. Ya, aku memohon perlindungan kepada Allah dengan berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan yang Dia ciptakan. Min syarri ma khalaq. Ni, memohon perlindungan kepada Allah. Apa saja makhluk diciptakan Allah, jin, harimau, setan, apapun saja, manusia, kita mohon hanya kepada Allah untuk melindungi kita dari bahaya segala makhluk-makhluk itu. Ya. Min syarri ma khalaq, dari segala keburukan yang Allah ciptakan. Siapa saja makhluk itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbin nas. Lanjutan surat yang kedua, surat yang terakhir, ya kan? Katakanlah aku memohon dengan Rabb manusia, bukan dengan manusia. Dengan Rabb manusia. Wa qul a'udzu birabbin nas. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Bukan Allah katakan qul a'udzu bin nas, enggak. Dengan Allah. Sebab juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala umpamanya, ya, fal ya'budu rabb hadzal bait. Hendaklah kalian sembah Rabb yang memiliki rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan fal ya'budu hadzal bait, sembahlah Ka'bah, bukan. Sembahlah Rabb yang memiliki Ka'bah itu. Ya, sembah Allah, bukan Ka'bahnya yang kita sembah itu. Ka'bah itu hanyalah arah kita, kita untuk menentukan arah saja. Ya. Jadi qul a'udzu birabbin nas, kita katakan aku mohon perlindungan dengan Rabb-nya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Nah, sebagai ulama juga menyebutkan dalam ayat ini terdapat macam dari tauhid yang kita bahas di awal itu. Tauhid itu ada tiga macam untuk memudahkan pemahamannya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma' sifat. Nah, rububiyah, qul a'udzu rabbin nas, itu. Malikin nas, tauhid asma' sifat. Ilahin nas, sembahan manusia, tauhid uluhiyah. Min syarri waswasil khannas, dari, ya, keburukan bisikan-bisikan yang selalu keburukan waswas, ya, khannas, ya, waswas, bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan keburukan yang ada dalam hati kita, itu kita mohon perlindungan waswas kita. Banyak sekali setan waswas kita. Nanti kamu begini, kalau kamu sholat, kalau kamu begini, dalam amal kebaikan Allah waswas kita. Di antaranya seperti yang Allah katakan itu ada setan. Ketika orang mau berinfak diwaswasi dia, miskin kamu, nanti kamu tidak punya uang lagi, gitu kan? Masa depan anakmu, depan keluargamu, itu waswas nih, dibisik-bisikan oleh setan pada diri kita. Ya. Waswas umpamanya ketika bangun malam, sebentar baru kamu tidur, sudah kamu badan letih, kamu sedang capek, setan waswaskan kepada kita, ya kan? Masya Allah. Ya, banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari dan kita pahami agar kita dijauhi oleh Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang buruk. Maka ayat ini kapan kita baca? Dibaca juga kan? Pagi dan sore, setiap selesai sholat fardu. Jangan lupa. Nah, jangan lupa ini ayat ini untuk selalu dibaca, ya kan? Kalau sholat maghrib, selesai sholat maghrib berapa kali? 3 kali. Kalau sholat subuh, 3 kali. Dan selain sholat subuh dan sholat maghrib, 1 kali saja. Mulai dari apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 surat ini. Kemudian juga dia dibaca juga di pagi hari dan sore hari. Baik. Bentuk yang ke-13 dari bentuk-bentuk ibadah. Nah, ini kayaknya pembahasan kita, ya, satu pembahasan yang cukup panjang ini. Istighosah. Apa bedanya istighosah? Isti'adzah, isti'anah. Pada itu permohonan semua. Apa bedanya dengan doa? Jadi Memang doa semua itu. Permohonan pertolongan, doa. Permohonan perlindungan dari hal yang dirindui oleh Allah dari yang buruk juga doa. Kemudian istighosah. Nah, beda dengan doa, istighosah adalah permohonan pertolongan saat di dalam kondisi yang sangat-sangat genting. Itu nama istighosah. Doa yang kita lantunkan, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita sedang terjepit ini, saat sedang bahaya, sedang betul-betul sudah di hadapan kita ini, dan kita mohon perlindungan kepada Allah, itu nama istighosah. Istighosah. Nah, itu perbedaan dari isti'adzah dari luar yang biasa, ya. Nah, ini bedanya doa. Itu talabul ghaus, memohon pertolongan saat-saat sedang kritis. Maka contoh umpamanya sedang kritis itu ketika di tengah lautan orang lagi di atas kapal dan datang ombak besar, badai menghantam, ya, nah, itu kan kritis. Nah, saat-saat dan darurat gitu, saat-saat sedang genting itu, nah, kalau dia memohon itu disebut dengan bentuk istighosah. Nah, contohnya kenapa disebutlah sholat istighosah, ya? Ketika saat orang dalam bahaya, kekeringan, nah itu disebut istighosah. Doa istighosah atau sholat istighosah. Baik. Wa wal inqadhu min syiddah, memohon diselamatkan dari kondisi yang sangat genting. Wal halak, dan bahaya. Ya. Itu disebut ya, dalam itulah jadi kondisi hati yang saat itu pemohon yang saat itu disebut ada istighosah. Nah, sekarang ini Pak, nah, kalimat istighosah ini sedikit-sedikit sekarang sudah banyak mulai dikaburkan artinya oleh orang-orang sedikit-sedikit istighosah, istighosah dalam bahasa-bahasa orang kan gitu. Karena istighosah itu adalah suatu kondisi yang sangat genting. Nah, itulah kaum muslimin kalau dalam keadaan kekeringan, maka secara umum orang-orang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ke-13 itu yang ke-13 istighosah. Ini semuanya ibadah-ibadah. Jangan lupa untuk diingat selalu macam-macam ibadah ini dan untuk diamalkan dan untuk ditingkatkan keyakinan kita terhadap masalah ini. Apa saja dari bentuk amal-amal? Doa, tafasri, al-khawfu, war-raja'u, apa lagi? Al-mahabbatu, ada berapa? 4. Yang kelima apa? Yang kelima adalah tawakal. Ya. Yang keenam dan ketujuh, kedelapan apa tadi? Ar-raghbah, ar-rahbah, al-khusyuk. Kemudian kesembilan, al-khasyah. Yang kesepuluh apa? Al-inabah. Yang kesebelas, al-isti'anah. Yang ke-12, al-isti'adah. Yang ke-13, al-istighatsah. Nah. Baik. Yang ke-14, wa minha adzabhu, sembelihan. Ya. Tujuannya dan juga kalimat saat menyembelih itu harus nama Allah. Jadi ada dua hal dari sembelihan ini harus perhatikan. Menyembelih untuk kuburan, keramat, untuk sesajian ke gunung, ke pohon, ke sungai, ke pantai, walaupun dibaca bismillah, tapi ditujukan untuk penghuni apa namanya danau atau sungai atau pohon, syirik. Walaupun membaca bismillah oleh dia saat menyembelihnya, enggak ada pengaruhnya itu, karena dia niat tujuannya persembahan kepada siapa? Bukan kepada Allah, tapi kepada jin dan penghuni-penghuni tempat yang diyakini oleh sebagai tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang sakti dan seterusnya. Baik. Termasuk kebiasaan-kebiasaan orang ketika membangun rumah atau membangun sebuah lapangan bola atau jembatan, kadang-kadang dipersembahkan dulu seekor binatang atau hewan ternak untuk disembelih bagi orang yang ada tinggal di sini katanya gitu kan. Atau sebagai bentuk permisian kita atau apa namanya semacam penyogok lah ya, jin yang ada di situ. Ini syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Maka Allah tegaskan dalam apa namanya berapa ayat, contohnya dalam surat Al-An'am ayat 162 dan juga termasuk dari rangkaian dari doa iftitah, salah satu doa iftitah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, wa mahyaya wa mati, nusuki ini itu sembelihanku, sebagian diartikan sembelihanku. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku milik Allah Rabb sekalian alam. Dan juga surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli lirabbika wanhar. Dan lakukanlah salat untuk Tuhanmu dan sembelihan. Ya, sembelihan untuk tujuan Tuhanmu dan salat juga untuk Tuhanmu. Digabung ini kata salat dan sembelihan. Ya, sebagian ulama membawa ayat ini dalam bentuk yaitu hari Idul Adha. Kemudian dalam hadis juga Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang menyembelih kepada selain Allah. Ya. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Orang menyembelih kepada selain Allah. Dalam sebuah hadis yang hadisnya berbeda para ulama tentang menahsinnya, mengatakan hasan atau dhaifnya. Tapi kisahnya begini, seseorang lewat dari sebuah desa atau sebuah suku, ya. Nah, suku ini tidak mengizinkan orang yang lewat kecuali mau mengorbankan sesuatu untuk berhala mereka. Nah, disebutkan dalam hadis itu, yang pertama dia katakan ihbah. Jadi, sembelilah untuk tuan apa sembahan kami ini. Dia bilang, aku tidak punya apa-apa, mau nyembelih apa? Izbah walau dzubaban. Sembelih walau lalat. Nah, disembelih oleh dia untuk pengorbanan kepada berhala itu hanya lalat, lalat. Ya lalat. Hal yang sepele mungkin ya, lalat menurut kita. Padahal setelah dia menyembelih mengorbankan seekor lalat untuk berhala itu, dia masuk neraka. Nah. Kemudian yang kedua disuruh lagi dia enggak mau. Mau kuntu diadzbah li ghairillah syai'a. Aku tidak akan pernah mau mengorbankan sesuatu pun kepada selain Allah. Menyembelih untuk apapun selain Allah. Dia dibunuh dan dia masuk surga. Nah, inilah beberapa kisah contoh-contoh yang wajib kita ambil pelajaran wajibnya bahwa sembelihan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan sembelihan itu. Cuma ada penjelasan juga para ulama kalau orang menyembelih demi untuk kedatangan tamu, syirik enggak? Enggak syirik. Karena tujuan tetap atas perintah Allah memuliakan tamu dan dia menyembelihnya harapan kepada Allah. Tetapi kalau ada penyembelihan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab kuno, jahiliyah, itu mereka demi menghormati orang besar mereka, biasanya mereka ketika sampai di gerbang pintu desanya atau ya apa namanya kalau kita ya pintu masuk RW atau RT-nya, saat sampai mau masuk itu mereka bawa hewan ternaknya disembelih di situ. Ini syirik. Jadi enggak boleh menghormati dalam bentuk menumpahkan darah seperti itu kepada pembesar-pembesar. Dan itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Nah, ini termasuk penyembelihan kepada selain Allah. Yang ke-15 dari antara bentuk-bentuk ibadah itu adalah an-nazar, bernazar. Nah, nazar ini juga pernah saya bahas beberapa penjelasan. Nazar ini asalnya adalah makruh, tetapi juga sudah dilakukan adalah nazar yang bagaimana makruh? Nazar ini ada dua. Kalau nazar mutlak itu mamduh. Dianjurkan. Apa itu nazar mutlak? Saya puasa demi nazar puasa satu hari untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu nazar mutlak. Apa nazar muqayyad yang hukumnya makruh tetapi wajib dibayar? Yaitu orang menazar sampai kalau saya lulus dalam tes ini saya puasa 2 hari atau 3 hari. Ini nazar makruh hukumnya. Maka disebutkan Rasulullah SAW, fa in la'ati ilan bakhil. Ini tidak dilakukan oleh seorang yang bakhil dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah menyebutkan la'ati bi khair, tidak akan menambah takdir mau berubah takdir nazar itu. Jadi kalau bernazar dalam itu mutlak, aku bernazar di jalan Allah untuk puasa 3 hari. Ya. Untuk bernazar karena Allah puasa 3 hari. Boleh saja saya bernazar untuk berwakaf karena Allah sekian. Boleh. Tapi kalau dia bernazar dikaitkan dengan ada embel-embelnya tadi, kalau saya lulus urusan saya ini, kalau anak saya ini sembuh, kalau saya sembuh dari penyakit saya, ini termasuk melakukannya makruh tapi membayarnya wajib. Nah, ini yang disebut dengan nazar. Yaitu ilzam ma nafsahu bi syai'in ma, yaitu seseorang melazimkan dirinya melakukan sesuatu. Ya. Au ta'atin lillahi ghair wajibah, atau melakukan ketaatan yang pada asalnya tidak wajib. Yang asalnya tidak wajib. Kalau orang bernazar supaya salat subuh, enggak masuk karena wajib. Saya bernazar supaya zakat, padahal dia wajib zakat, enggak masuk. Ya, yaitu melakukan seorang mewajibkan suatu ibadah yang asalnya tidak wajib. Nah, yang bernazarnya. Hal ini dalam surah Al-Insan Allah memuji orang-orang yang melaksanakan nazarnya. Yuquna bin nazri wa khafuna rabb yawman kana yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Yuquna bin nazri wa yakhafuna biman kana syarruhu mustatira. Mereka membayarkan nazar mereka, menepati nazar mereka, dan mereka takut terhadap hari yang pada hari itu ya bahayanya meliputi banyak makhluk mustatir. Nah, ini ujian bagi orang yang melakukan nazar. Fahadi binasil amsilah. Hadi ba'dul amsilati ala anwa'il ibadah. Ini adalah sebagian dari bentuk macam-macam ibadah. Ada berapa ibadah yang disebutkan? 15. Ya, 15 ibadah. Ya. Wa jami'u dzalika haqqun lillahi wahdah. Semua ini adalah hak Allah SWT semata. La yajuzu sarfu syai'in. Tidak boleh sedikit pun dipalingkan kepada selain Allah. Digairillah. Wal ibadatu bihasbi ma taqu bihi min a'dha'a asal. Dan ibadah itu, ya, dari atau pembagian ibadah dari bentuk pelaksanaannya yang dilakukan terbagi tiga. Ada ibadah qalbi, ibadatul qalbiyah, ibadatul qalbiyah, ibadah yang tempatnya di hati, khauf, ar-raja, ar-rabah, warahbah, tawakkal, apa lagi tadi, semua ibadah-ibadah qalbiyah itu, ya. Nah, contohnya apa? Al-mahabbah, rasa cinta, al-khauf, wal-raja, wal-inaba, wal-khasyati, wal-rahbati, wa-tawakkul, wa-wanahwi dalik. Ini bentuk-bentuk macam ibadah qalbiyah, ya, salah macam-macam ibadah dari sisi pelaksanaan yang dilakukan, ada tiga macam. Qalbiyah, kemudian ibadatul lisan, ibadatul lisan. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh lisan kita. Oleh lisan kita. Seperti apa? Kalhamdi, memuji Allah, alhamdulillah. Wattahlil la ilaha illallah. Umumnya zikir lah, ya, tasbih, ya. Tahlil, tasbih, tahmid, tasbih subhanallah. Istighfar, astaghfirullah. Tiwalatul Quran, ya, ibadah lisan. Addu'a, doa masalah, ibadatul lisan. Memberi nasihat, ibadatul lisan. Ya kan? Nah. Ini dari bentuk-bentuk ibadatul lisan. Ada ibadah jawarih, ibadatul jawarih yang dilakukan oleh anggota badan kita seperti salat, ya, puasa, zakat, haji, sedekah, jihad, dan lain-lainnya. Nah, inilah beberapa pembahasan kita pada hari ini, ya, tentang bentuk-bentuk ibadah, ya, asal bagian dari bentuk-bentuk ibadah yang wajib kita ikhlaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan lebih banyak contohnya pada ibadah qalbiyah. Barangkali untuk pembahasan materi kita cukup sampai di sini dulu. Kembali kita buat pertanyaan-pertanyaan. Ya, mungkin untuk majlis yang lalu kita agak lupa memberikan pertanyaan kayaknya, ya. Baik, pertanyaan, ya, untuk berapa pelajaran yang lalu. Pertama, catat, sebutkan dalil tentang pentingnya belajar tauhid. Pertama, apa pengertian tauhid uluhiyah? Dulu, pertama, soal pertama, apa pengertian tauhid uluhiyah? Yang kedua, sebutkan dalil tentang wajibnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kemudian, ya, kemudian lagi, sebutkan bentuk-bentuk urgensi tauhid. Kenapa pentingnya tauhid? Kenapa penting belajar tauhid itu? Sebelumnya sudah kita bahas. Karena dia merupakan rukun iman yang pertama, atau rukun Islam yang pertama. Kemudian dia dasar dakwah Rasul. Kemudian dia syarat terimanya ibadah. Ya, sudah kita bahas toh. Baik. Pertanyaan berikutnya, apa dasar dakwah para asas pada dakwah para Rasul? Apa asas dakwah para Rasul? Ya. Kemudian pertanyaan lagi, catat, ya. Apa pokok permusuhan yang terjadi antara umat dan rasulnya? Ya. Apa pokok yang menjadi inti permusuhan antara rasul dengan musuhnya? Ya, dengan umat yang menjadi musuh, mengingkari. Baik. Berikutnya pertanyaan lagi. Sebutkan dua syarat diterimanya ibadah. Sebutkan dua syarat diterimanya ibadah. Ya. Pertanyaan lagi, sebutkan bentuk-bentuk ibadah. Macam-macam bentuk-bentuk lah, ya. Kemudian terakhir pertanyaannya adalah, berapa macam bentuk doa? Berapa macam bentuk doa? Baik, itu ya berapa pertanyaan, ya, nanti dikirim ke admin Daura. Nanti mohon pertanyaan-pertanyaan itu dikumpulkan oleh admin, ya, yang bisa dinilai, dinilai langsung oleh admin. Mana yang ragu jawabannya nanti didiskusikan di grup. Ya. Baik, berikutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Ya. Silakan bagi para ikhwah dan ikhwat atau para peserta, para mustami'in, wastami'at, pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa Taala, dipersilakan ya bertanya melalui nomor. Yang kembali saya ingatkan, nomor ini hanya melayani pertanyaan saat online saja, ya, yaitu 082 331 031 942. Ini pertanyaan melalui WA, ya, pertanyaan melalui WA saja, baik dengan tulisan maupun mau ditelepon lewat WA juga bisa. Baik, fadal, ya, beri ikhwah yang mau bertanya. Baik, tafadal. Nah, baik, kalau dia orang alim, memohon doa tanpa harus menggantungkan diri kepada dia. Tapi kalau melazimkan seperti itu, suatu hal yang sudah salah. Harus meminta doa. Tidak pernah. Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang paling makbul doanya. Tidak pernah setiap hari sahabat bondong-bondong ke rumah beliau minta didoakan. Baik yang belum dapat jodoh maupun yang sudah rezeki di hidupnya. Tidak pernah datang kepada Rasulullah SAW berbondong-bondong. Hanya berapa orang sahabat saja yang pernah kita sebutkan dalam kajian kita yang datang kepada sahabat, di antara seorang wanita yang sakit ayan, seorang yang buta, ya. Dan tidak pernah setiap masalah-masalah selalu mereka memohon doa kepada Rasulullah SAW. Karena Allah menerima doa siapa saja. Adapun melazimkan, meminta air di mantra-mantra, itu tidak ada. Tidak perlu demikian. Mendoakan, kalau orang itu mendoakan, ya itu doakan saja. Ya, kalau kita lihat orang soleh, doakan saya biar saya sehat, anak saya sehat. Boleh, boleh minta saling mendoakan sama muslim. Ya, tetapi bukan merupakan suatu modal utama, ya, untuk melakukan hal itu seperti itu, sehingga melazim kepada orang-orang tertentu saja untuk minta doa umpamanya, ya, apalagi di balik itu ada urusan-urusan yang duniawi terselip, ini sangat membahayakan akidah seorang muslim. Baik, ini ada sudah masuk 3 pertanyaan. Jadi saya harus kasih tahu ini semua nomor-nomor yang pernah bertanya itu saya hapus selesai ini setelah kajian, saya hapus, tidak pernah saya simpan, ya. Maka oleh sebab itu, mohon maaf jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan saya tidak melayani, karena memang hanya saat offline. Setelah selesai saya baca pertanyaan-pertanyaan ini, semua saya bersihkan dari chat, saya bersihkan semua, ya, biar ikhwah tahu semua. Baik. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara berdoa dan beribadah dengan khusyuk? Karena terkadang ketika sedang beribadah sering terlintas pikiran-pikiran yang lain, dan apakah itu tanda iman saya masih lemah? Bagaimana cara mengatasinya Ustaz? Baik. Ini pertanyaan cukup bagus, dan hal yang sama bukan hanya terjadi pada siapa, pada orang tertentu yang lemah, hampir setiap kita mengalami hal seperti ini. Tetapi kita mencoba mengendalikan hal itu, kita berusaha. Nilai kekhusyukan itu tidak datang secara tiba-tiba, dibantu oleh ilmu, kerajinan kita untuk selalu muahawala, untuk berusaha maksimal dalam sholat itu, mungkin untuk pertama-tama baru sholat itu yang khusyuk, umpamanya pada rakaat pertama saja. Besok kita usahakan 1,5 rakaat sudah lingkat juga, 2 rakaat, ya kan? Begitu. Ya. Hal yang sama, tapi mungkin setiap sholat enggak ada. Sekarang sholat subuh mulai khusyuk, umpamanya. Jadi diusahakan selalu. Tapi itu enggak mungkin datang tiba-tiba. Kalau tidak ada pelatihan pada diri kita. Harus dilatih terus. Ya, ketika sholat itu makanya diantaranya Rasulullah memberikan trik-trik itu, kalau umpamanya orang sudah qamat kita masih di jalan, nggak boleh buru-buru. Itu demi apa? Demi menjaga kekhusyuan. Ya, nggak boleh buru-buru, nggak boleh lari kata Rasulullah SAW. Ya, kemudian tinggalkan pekerjaan-pekerjaan sudah mulai azan, tinggalkan, tenangkan pikiran langsung dulu. Sehingga saat, karena kalau pekerjaan itu terbengkalai dan kita terburu-buru sudah dekat azan baru berwudu, sampai dalam urusan saat sholat ada pikiran terlintas, aduh. Tadi kompor dari matian atau belum ya? Nah, bagi ibu-ibu atau bapak-bapak, komputer saya gimana ya? HP saya dimainin anak-anak atau apa? Sebelum orang azan, semua pekerjaan sekitar itu. Komputer di slow, dimatikan atau apa gitu ya. Semua barang-barang yang enggak disimpan dulu. Karena kadang-kadang ketika buru-buru itu yang menyebabkan kita berpikiran nanti. Nah kalau sebab itu ya, contoh kalau di daerah-daerah Saudi, umpamanya, orang sudah azan, semua tutup kantor. Tutup. Jadi jangan ketika orang qomat baru kita wudu baru pergi. Itu kalau sudah buru-buru pasti banyak angkat. Kadang-kadang baju pun enggak terganti, enggak tahu-tahu sampai di masjid bajunya kebalik lagi. Ya, bahaya. Ya kan? Maka intinya jangan buat kondisi kita galau saat pergi sholat itu. Enjoy saat pergi sholat, harusnya kondisi kita harus kita pikirkan. Ya, kita berusaha semua untuk dapat hal seperti ini. Baik, ya. Tapi tadi juga dibantu dengan ilmu agama, ya. Kadang-kadang juga dipengaruhi oleh masih tingginya persentase keinginan duniawi dalam hidup kita juga mengganggu dalam kekhusyuan kita dalam sholat. Pertanyaan, assalamualaikum, waalaikumsalam, tuan. Saya pernah bernazar yang hukumnya makruh, lalu saya ingin membatalkan nazar tersebut. Bagaimana caranya untuk membatalkannya? Ya, enggak dijadi laksanakan. Sebagian ulama mewajibkan bayar puasa, diganti dengan puasa, ya, diganti dengan puasa. Bernazar itu diganti dengan puasa. Baik, sebagai kafarat dari nazarnya. Tapi kalau yang haram, sebagian ulama mengatakan enggak boleh bayar kalau yang haram itu. Ya, sebagian ulama sekarang ada juga yang mengatakan wajib diganti dengan puasa. Baik, bolehkah zikir menjelang tidur sambil berbaring dan menunjukkan mata? Dan mengapa kok sampai sedikit-sedikit salah baca karena terlalu ngantuk dan kemudian tertidur dengan bacaan yang sempurna? Baik, kita berzikir sebetulnya sebelum tidur. Kalau sudah mau mengantuk banget, kita baca ya subhanallah, alhamdulillah, Allah. Itu boleh sih, Allah Akbar, Allah Akbar, ya. Sudah, kalau sudah ngantuk, ya tidur dengan baik. Sampai tertidur masuk makam itu boleh. Berzikir yang baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sesuai yang dituntunkan. Setelah itu, sebelumnya tentu kita berwudu, membaca doa-doa mau. Jadi, baca doa bismika Allahumma amutu ahya, baca ayat kursi, baca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah, baca qul huwallahu ahad 3 kali, kemudian diembuskan ke telapak tangannya, diusapkan seluruh badannya, qul a'udzu bifalaq 3 kali, diembuskan ke tangannya, lalu diusapkan seluruh badannya, qul a'udzu binnas 3 kali, diembuskan ke tangannya, lalu diusapkan ke seluruh badannya. Sudah, setelah itu kita berbaring ke arah kanan, baru kita, ya, kalau masih banyak pikiran apa-apa, ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada putri beliau yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Berikutnya pertanyaan, saya urut ya sesuai yang masuk. Ustaz, anak keluarga senantiasa dijaga oleh Rasulullah. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan kembali tentang perbedaan doa masalah dan doa ibadah. Dan contoh dari kedua jenis ibadah tersebut seperti apa ya Ustaz? Baik. Doa al-mas'alah, doa permohonan dengan lisan. Allah mufirli, ya Allah ampunilah aku. Allah marzuqni, ya Allah berizkilah aku. Allah Allah marhamni, ya beri rahmat aku. Ini permohonan dengan lisan. Kalau doa ibadah, itu permohonan dalam bentuk tadi, permohonan ibadah. Salat, zakat, puasa, itu doa. Tapi doa ibadah. Itu maksudnya. Jadi dua aja. Kalau yang doa masalah, dalam bentuk permohonan dengan lidah kita. Ya. Tapi kalau doa ibadah, itu dilakukan dalam bentuk ibadah. Ya, itu. Itu dalam ibadah. Baik. Baik. Jadi, dua apa namanya tadi? Doa masalah, doa permintaan. Yang minta langsung. Ya. Permintaan, mau Allah maufirli, Allah marham. Itu doa masalah, permohonan. Masalah itu kan meminta. Tapi melalui lisan. Ada doa yang dilakukan dalam bentuk ibadah, doanya puasa, itu doa ibadah, sebutlah ibadah. Karena dilakukan dalam bentuk ibadah kepada Allah SWT. Salat. Baik, berikutnya. Sejauh mana, assalamualaikum, waalaikumsalam, tolong. Sejauh mana manusia dikatakan sudah bertawakal? Karena ketika merasa semua upaya sudah ditempuh, tapi hasil belum terlihat, kita hampir merasa putus asa. Apa upaya yang mesti dilakukan agar terhindar dari sikap putus asa? Baik. Tawakal itu adalah menyerahkan urusan itu kepada Allah sepenuhnya. Diberi atau tidak diberi. Ketika kita mendapat, nilai tawakal ini banyak sebetulnya. Pertama adalah, jika kita mendapat apa yang kita inginkan, jauh dari sifat sombong. Karena kita yakin itu atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita. Ya. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak terdapat apa yang kita dapatkan, dan kita berhusnuzon kepada Allah, kita tahu bahwa Allah itu tidak memberi bukan karena kikir, karena Allah itu Rahman Ar-Rahim. Tapi Allah tahu bahwa perkara ini mungkin tidak baik saat ini untuk kita. Tetapi satu hal yang harus kita yakini, semua doa kita pasti dikabulkan Allah. Nah, semua doa orang beriman pasti dikabulkan Allah selama dia tidak memakan harta yang haram. Itu aja syaratnya. Nah, tidak memakan harta yang haram. Tapi pengabulan Allah terhadap doa kita ada tiga bentuk. Nah, jadi jangan dikira ketika doa kita tidak terlihat nyata pengabulan sesuai dengan permintaan, tidak, doa kita tidak didengar. Dikabulkan Allah pasti. Cuman bentuk pengabulannya beda. Pertama, diberi sesuai permintaan kita. Yang kedua, dihindari dari keburukan lawan dari doa kita. Contoh seseorang, umpamanya, dia sakit. Minta kesembuhan dari Allah. Tapi dia tidak sembuh. Tapi bagaimana bentuk istijabah Allah? Allah tidak jadikan penyakitnya lebih parah. Itu bentuk tidak menjadikan penyakitnya namanya lebih fatal. Nah, itu bentuk. Atau yang ketiga adalah kata Rasulullah SAW, yaitu doanya itu disimpan sebagai pahala yang akan diterimanya kala di akhirat. Ini lebih baik, kata Rasulullah SAW, ketika seseorang doanya disimpan untuk ya amal solehnya di akhirat kelak. Jadi kalau seorang mukmin itu pasti dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tiga bentuk pengabulannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga antum, Ustaz Afwan izin bertanya, dan juga semoga Allah menjaga kita semua. Apa hukumnya mengobati penyakit dengan meditasi? Meditasi yang di situ diminta untuk tetap berdoa kepada Allah. Meditasi ini saya kurang paham maksudnya ini. Jadi banyak juga sekarang bentuk-bentuk orang-orang berijimat tapi katanya dari Allah juga. Sama dengan orang pergi ke dukun, ya, saya menyembuhkan ibu ya dari Allah ya, tapi kan dia melalui perantara-perantara setan dan jin. Nah itu tadi permohonan-permohonan itu. Nah ini, jadi kemarin sudah kita jelaskan. Jadi bentuk perantara-perantara itu. Jadi memang orang kafir, ketika orang musyrik dulu ketika dia memohon kepada Allah, tidak yakin berhala itu yang menghidup matikan mereka, memberi permintaan mereka. Tapi mereka yakini sebagai perantara untuk menyampaikan doa mereka, permohonan mereka kepada Allah. Nah ini kalau dia katakan kan yang mengabulkan Allah juga. Iya, semua Allah yang beri. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah SWT. Tapi cara dan media begitu diharamkan Allah SWT. Kita disuruh berobat. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, ma nazalau min da'in la nazala ma'u dawa. Ya. Kemudian juga kata Rasulullah SAW, ya, tadawu ya ibadallah. Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali menurunkan obatnya bersama itu. Kemudian Allah Rasulullah menyebutkan dalam sabdanya juga, berobatlah wahai para hamba Allah. Tapi karena Rasulullah menyuruh berobat, lalu dia datang ke dukun. Tidak. Gimana? Karena ini dilarang, media seperti ini dilarang. Itu maksudnya. Walaupun kita disuruh berobat dengan media-media yang tidak dilarang secara agama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bolehkah bernazar untuk tidak akan melakukan utang? Dengan alasan fulana banyak utang sehingga jika dimudahkan urusannya untuk melunasi si dia bernazar tidak akan melakukan hutang lagi, lebih berhati-hati. Dan jika fulana tidak bisa melaksanakan di tahun depan nazarnya, apa yang harus dilakukan fulana? Dia harus membayar. Ya, bernazar, apa bentuk nazarnya? Beda antara nazar dengan janji, saya sudah sunnah hutang saya ini, saya tidak berhutang lagi. Iya. Kalau Allah melunasi hutang saya diberi kemudahan Allah untuk melunasi hutang saya bernazar 3 hari. Ini yang nazar yang muqayyad namanya. Nazar yang muqayyad, nazar yang makruh. Beda antara janji, saya berjanji tidak akan utang lagi kalau sudah lunasi utang saya ini. Itu beda. Nazar itu melakukan sebuah ibadah. Ya, melakukan sebuah ibadah. Nah, kalau dia tidak membayar, dia wajib ganti dengan puasa 3 hari ya. Bapak saya dan Ustaz, bapak saya enggak pernah sholat dan sangat yakin dengan budaya Jawa. Dulu sering saya ingetin, tapi kelemahan iman saya membuat saya justru malah berantem terus dan melaknat orang tua. Tapi saya sudah minta maaf dengan beliau, sejak itu saya jadi malas ingetin bapak karena selalu jelek-jelekin syariat. Apa saya berdosa? Tapi kita tidak akan pernah berhenti untuk memberikan nasihat dengan cara baik kepada orang tua kita. Tetap kita sampaikan dengan cara yang baik, cara yang sopan, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ya, ataupun dicontohkan dalam kisah para nabi, mereka tetap meniru orang-orang tua mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah dengan baik. Bagaimanapun ya, walaupun di titik terakhir dia mau mengikuti harapan kita, itu sudah sangat beruntung ya. Jangan pernah putus asa dalam memberikan nasihat. Ini yang perlu kita lakukan ya. Jangan pernah putus asa, karena pertama itu adalah amal bagi kita. Apakah kita akan malas beramal karena orang tidak menerima nasihat kita? Itu sudah kekeliruan bagi kita. Betapa banyaknya para nabi juga tidak punya pengikut, sebenarnya sebut dalam hadis oleh Rasulullah SAW, ya tinebele sama au, ada nabi yang datang di akhir kala enggak punya pengikut. Nabi. Kan kita enggak, perhitungan kita bukan masalah orang itu menerima atau tidak menerima. Ini adalah amal ibadah kita, kewajiban kita, dan rasa cinta kita kepada orang tua kita, kita tetap berikan nasihat. Itu saja. Kita enggak boleh ngomel, kita enggak boleh apa, dia caci, dia olok, serahkan semua. Para nabi juga begitu mengalami yang sama. Dicaci, diolok, dihina, macam-macam, silakan. Tapi kita tidak akan pernah. Tapi ada cara dan trik. Ini yang perlu kita ketahui. Triknya apa? Tunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tua kita, berkata yang baik, sehingga dia merindukan keindahan yang dia lihat pada akhlak kita itu. Dia menyenangi, sehingga dia pengen tahu, ya, dan pengen, ya, untuk mengerti apa yang sedang kita pelajari, kita amalkan. Nah, oleh sebab itu, nah, artinya kita, apa namanya, kita perhatikan seperti itu. Ya. Baik, demikian untuk pertanyaan-pertanyaan sudah kita jawab. Di sini sudah mau masuk maghrib. Jika ada pertanyaan lagi yang secara langsung silakan, atau kita tutup untuk pertemuan kesempatan kali ini. Baik, insyaallah kita ingatkan para ikhwah, jangan sampai lupa jadwalnya, itu sore Kamis dan pagi Sabtu. Sore Kamis, insyaallah setelah sholat asar waktu Jakarta, karena adminnya dari Jakarta. Kami dari Jawa Timur sudah jam 3.30 siang itu sudah selesai sholat asar. Sudah santai nunggu ya, tapi kalau ada keterlambatan karena memang di wilayah bagian barat masih belum sholat asar. Baik. Untuk pagi hari Sabtu, pagi Sabtu adalah jam 7.30 ya, jam 7.30 ya sampai jam 9 ya, insyaallah para ikhwah yang memiliki keluangan untuk belajar ini, dan mestinya kita harus meluangkan waktu untuk belajar ya, walaupun hanya 1 jam 2 jam setiap hari ataupun dalam seminggu, jangan lupa untuk selalu dekat dengan majelis ilmu ya, kita akan selalu mendapatkan kebaikan, keberkahan insyaallah ketika bermajelis ilmu ini. Ya, kita akan melindungi Allah SWT dari perkara-perkara fitnah akhir zaman yang begitu semakin hari semakin mengkhawatirkan. Terima kasih atas kehadiran semua. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian materi yang kurang memuaskan. Ya, kita mohon maaf atas segala kekurangan ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika. Syahadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.